إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما كثيرا مزيدا أما بعد إخوان الكرام Kembali kita akan mengkaji kajian rutinitas kita setiap harinya bain al-maghribi wal isya di masjid kita ini dari satu tulisan dengan judul Qulubur Rijal wa Taghayyuruha min Halin ila Hal. Hati para tokoh atau figur serta perubahannya keadaan demi keadaan. Sebuah tulisan ilmiah milik Fadilatul Syekh Sa'id bin Da'as Al-Mashushi Al-Yafi'i Al-Yamani rahmatullahi alaih. Pada pertemuan malam terakhir, walhamdulillah, sang penulis ajarkan kepada kita tentang hendaknya kita mengambil pelajaran ibrah dari kisah-kisah umat terdahulu pada perihal baik dan buruknya. Kisah yang Allah bawakan di dalam Al-Quran atau yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Ketika terdapat pelajaran kebaikan, kita pun mencontoh hal tersebut. Dan ketika di dalamnya terdapat pelajaran dari sisi kandungan kisah tersebut menceritakan tentang orang-orang yang melakukan kesalahan, kekeliruan, kita mengambil dari sisi bahwasanya jangan kita mencontoh dan kita hindari perbuatan semisal itu. Kita lanjutkan. Barakallahu fikum jami'an. Kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau. Halaman ke-11, alinea terakhir. Wa'lamu ayyuhan nas anna asbab taghayyuril hali wat tabdili wa asbab su'il khawatim katsiratun. Ketahuilah wahai segenap umat manusia bahwa sebab-sebab perubahan keadaan dan tergantikan dan sebab-sebab ditutup dengan kesudahan yang buruk adalah banyak, terletak dahulu di antaranya tidak memurnikan al-haq, tidak mengikat diri dengan al-haq. Nah, pernah kita kaji akan hal tersebut yang disebutkan oleh sang penulis. Tidak berlaku adil, membuat standarisasi ganda, dia menerapkan pada orang lain namun tidak menerapkan pada dirinya, mendahulukan kepentingan pribadi lebih dari kepentingan Allah dan Rasulnya, tidak cinta karena Allah, tidak benci karena Allah. Atau di antara juga yang beliau telah sebutkan sampai penulis, yakni menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Menjadikan ridho makhluk sebagai apa yang dia cari dan dia kejar. Itu diantaranya. Yang pernah kita baca, yang diterangkan oleh sang penulis. Beliau syaratkan kepada kita di sini bahwasanya banyak. Artinya telah disebutkan sebagiannya. Di antaranya juga adalah, ala wahiyal adwa'ul batinah, allati bainal insani wa bainal rabbihi subhanahu wa ta'ala. Ya, di antara sebab itu juga adalah, penyakit yang terselubung, penyakit batin. Penyakit yang terjadi antara seorang dengan Rabbnya subhanahu wa ta'ala. وَرُبَّمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. Dan terkadang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, ada nama juga perkara batin, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Orang tersebut pun dia menyembunyikannya. Nah, terlebih lagi bahwa barakallahu fikum jami'an, penyakit hati tersebut, penyakit yang terselubung tersebut, pada perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah dan manhaj, artinya adalah usul, yang dia selisihi adalah usul. Nah, inilah yang membahayakan bagi pelakunya, pelaku dosa tersebut. Yang dia selisihi adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dia selisihi adalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang diselisihi adalah barakallahu fikum hal-hal yang merupakan perkara yang darurat diketahui bagian daripada usul. Yang beliau katakan di sini bahwasanya tidak banyak orang yang mengetahuinya. Walihada tajiduna an-nasa yastagribuna idza qila anna insana dhalla wa idza qila fi fulanin zalla wa idza qila fulanun inharafa aw tahazzaba. Oleh karena itu, kalian mendapati orang-orang merasa aneh, merasa asing apabila dikatakan kepada dia bahwasanya si fulan telah sesat. Dikatakan kepada dia bahwasanya si fulan telah tergelincir. Dikatakan kepada dia bahwasanya si fulan menyimpang atau menjadi hizbi. Yastagribun. Ini kata sang penulis, terasa aneh. Tapi orang ini belum mengetahui bahwasanya hidayah di tangan Allah, demikian juga kesesatan di tangan Allah. Telah terdahulu penyebutannya. Walhamdulillah kita telah baca, telah kita kaji. Sang penulis menjelaskannya dengan begitu gamblang dan nyata bahwa siapapun dia, seandainya pun dia dari kalangan orang yang diacungkan jari telunjuk kepadanya, orang yang sampai pada tingkatan memiliki ilmu pengetahuan, memiliki dakwah, memiliki jasa, mengguncang mimbar, punya tulisan, banyak pengikut. Nah, punya peluang untuk seperti ini. Sesat, menyimpang, tergelincir, bisa jadi juga hizbi, dan seterusnya. Engkau akan mendapati atau kalian akan mendapati bahwasanya orang-orang terasa aneh, asing. Makanya dari sini muncullah terkadang sebagian mereka membela, tidak menerima. Bahkan justru menyalahkan orang yang menerangkan dengan hujah dan bukti tentang kesesatan orang yang dianggap sesat, orang yang dianggap tergelincir dan menyimpan tersebut. Malah justru penasehat yang diserang. Padahal kalau dilihat apa kesalahannya, tidak. Yang menasihati hanya sekedar barakallahu fikum jami'an, dia memiliki kecemburuan yang besar bahwasanya jangan sampai orang tersebut ketika menyimpan dia akan membawa korban yang banyak. Karena ibaratnya kalau orang biasa yang menyimpang paling hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika orang alim yang menyimpang, dia akan membawa korban yang banyak. Karena orang sudah terlanjur kagum, simpati, mengikuti, mendengar ucapannya, mengikuti perbuatannya. Dan ini ikhwanul kiram selalu, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, bahkan yang akan datang. Sampai waktu yang Allah wariskan bumi kepada siapa yang Allah kehendaki. Seperti inilah keadaannya. Sebenarnya, kandungan nasihat yang beliau selipkan dalam tulisan ini semacam ada pesan dan kesan bahwasanya wahai manusia tidak perlu heran. Itu perbuatan mungkin orang yang dia tidak tahu tentang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk, Allah pula memberikan hidayah. Tidak perlu heran. Kalau orang sesat, dia biarkan dia sesat. Yang dituntut dari dia adalah kembali dari kesesatan tersebut kepada al-haq. Dan tidak perlu dibela. Yang wajib adalah seperti ini hendaknya. Yang wajib adalah tanya kepada orang yang mengatakan dia sesat, apa hujahmu? Itu yang wajib. Bukan nam acu tak acu dengan apa yang telah diterangkan tentang hujah dan burhan. Tidak mau cari tahu juga tentang kenapa si fulan tersebut nam tersesat atau dikatakan sesat. Al-mundian tidak mau peduli dengan keadaan. Siapa kamu? Kamu baru belajar kemarin, sedangkan si fulan sudah. Nah, mungkin kamu belum belajar, dia sudah menjadi syekh, sudah menjadi alim ulama, sudah menjadi ustaz dan semisalnya. Hujjah barakallahu fikum jami'an. Itu sebagai tolak ukur. Subhanallah. Sang penulis Ikhwan al-Kiram meninggal beberapa tahun yang silam. Buku ini pun sudah lama. Sudah lama tertulis. Namun seakan-akan buku ini baru kemarin sore ditulis dan kita kaji pada hari ini dengan fitnah yang sedang terjadi sekarang. Agama tidak ada yang baru. Demikian juga mungkin contoh-contoh kasus yang terjadi di zaman dulu sekarang akan datang mirip, hampir sama. mungkin sebabnya berbeda, bentuk fitnahnya mungkin, nah penyulut fitnahnya berbeda, namun keadaannya sama. Engkau mendapati umat manusia merasa aneh, asing ketika di fulan, ketika dikatakan bahwasanya si fulan telah sesat, si fulan tergelincir, si fulan menyimpang atau hizbi. Bukannya justru ditanya apa hujahmu? Kenapa engkau menghizbikan si fulan? Nah, namun dengan spontan dia menolak penghizbian tersebut, dia mengatakan si fulan adalah syekh, si fulan adalah ustaz, dia punya jasa, dia punya murid dan seterusnya. Kata beliau berikutnya, limada ya ibadallah li'annahum la ya'lamuna min halihi dhahiran illa al-istiqamah wal khair. Kenapa demikian wahai hamba-hamba Allah? Karena mereka yakni umat manusia tidak mengetahui dari keadaan orang tersebut kecuali yang nampak saja dari keistiqomahan dan kebaikan. Nah, demikian. Karena tabiat manusia dia tidak mau menampakkan kejelekannya, disembunyikan. Agar kenapa? Agar orang tidak membenci dia, tidak. Nah, tetap suka kepada dia dan ini manusiawi. Namun agama tetaplah agama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memiliki sesuatu di dalam dadanya berupa penyimpangan terlebih lagi dalam akidah dan manhaj. Naam, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Kalau perkara syahwat masih ringan, artinya apa? Barakallahu fikum jami'an, dibandingkan antara dosa syahwat dan syubhat. Tep, iblis melakukan dosa, Nabi Adam juga melakukan dosa. Cuma berbeda pada letak dosanya, bobot dosanya. Iblis melakukan dosa syubhat. Nabi Adam melakukan dosa syahwat. Allah memberikan taufik kepada Nabi Adam alaihissalam. Dosa syahwat masih diberikan peluang untuk taufik. Nah, diberikan taufik untuk bertobat. Dosa syubhat ini yang berbahaya. Karena berasal dari kesombongan, berasal dari keangkuhan. Dia melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan dia meyakini itu adalah benar. Makanya sulit untuk diberikan taubat. Illa iblis aba wastakbar. Nah, yang kita katakan di sini bahwasanya dosa tersebut apabila dosa yang berasal dari syubhat yang sumber utamanya adalah kibir, kesombongan, ini dia yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sombong, meremehkan orang lain. Ada hal-hal yang dia selisihi berupa akidah dan manhaj, usul Ahlussunnah wal Jamaah. Yang nampak dari pandangan manusia dia melakukan kebaikan, keistiqomahan, lurus. Namun boleh berikan tambih bahwa walakin jahilu fima bainahu wa bainallahi azza wa jal ma la ya'lamuhu illallah. Mereka tidak mengetahui apa yang terjadi antara dia dengan Allah azza wa jal, yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Yang tidak mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Nah, dan Allah Maha Adil. Allah tidak mungkin menyesatkan seseorang kecuali orang tersebut sendiri yang menempuh jalan-jalan atau sebab-sebab kesesatan. Jadi berulang-ulang kali kita katakan bahwasanya tidak perlu dibela. Tidak perlu didukung kesesatannya. Cukup orang tersebut mengakui kesalahannya dan itu modal utama. Setelah itu Allah akan berikan taufik dia untuk bertobat. Bertobat ketika melakukan dosa secara terang-terangan dosa. Nah, bertobat juga secara terang-terangan ketika melakukan dosa pada orang-orang tertentu saja. Demikianlah syarat-syarat dari bertobat. Jahilu anna thamma fasadun fima bainahu wa bainallahi subhanahu wa ta'ala la ya'lamuhu illallah. Mereka tidak mengetahui, orang-orang yang sekedar husnudzon kepada dia. Mereka tidak mengetahui bahwasanya di sana ada dosa, ada kerusakan antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak mengetahuinya kecuali Allah. Ada sesuatu. Yang bisa jadi kita tidak mengetahuinya. Nah, pernah kita bacakan ayatnya, bahkan hal serupa terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal serupa terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau disifati oleh Allah Subhanahu wa taala ar-rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau kecuali kasih sayang kepada alam semesta. Bahkan saking kasih sayangnya beliau, ada dua contoh kita akan sebutkan. Beliau betul-betul sayang kepada orang yang juga sayang kepada beliau. Ini paman beliau Abu Talib, meninggal dalam keadaan kesyirikan, meninggal dalam keadaan musyrik. Harapan besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengislamkan paman beliau. Namun tidak terlaksana. Beliau sudah berusaha. Bahkan di akhir hayat Abu Talib, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya di akhir hayatnya ketika sakratul maut. Beliau pun mengajak dia, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku bisa membela engkau di hadapan Allah dengannya, dengan kalimat tersebut. Akhir dari kisah tersebut bahwasanya Abu Talib, yakni paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam keadaan musyrik, enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Beliau bersedih. Beliau tidak putus asa sampai di situ. Bahkan beliau mengatakan bahwasanya la astaghfirunna laka malam unha anhu. Aku akan tetap meminta ampunan kepada engkau wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Bahkan beliau mentakwil ayat dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfirallahu lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau meminta ampunan kepada mereka atau tidak meminta ampunan kepada mereka, seandainya engkau meminta ampunan kepada mereka 70 kali, Allah tidak akan meminta ampun. Allah tidak akan mengampuni mereka. Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah 70 kali meminta ampunan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau begitu aku akan menambah biar Allah mengabulkan permintaanku. Aku akan istighfar kepada pamanku tersebut lebih daripada 70 kali." Karena Allah katakan, "In tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum." Tetap beliau punya harapan, semoga saja pamanku ini bisa masuk memeluk agama Islam atau paling tidak bisa selamat di alam akhirat karena jasa yang beliau rasakan. Jasa yang Nabi SAW merasakan, baik itu membela pribadi beliau demikian juga membela agama Islam. Namun tetap Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan permintaan tersebut. Bahkan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat innallaha alimun bima yasnaun. Ini ayat. Ayat yang turun kepada Nabi SAW, demikian juga hendaknya diketahui oleh orang-orang yang masih mau membela orang-orang yang sesat, yang menyimpang, yang tergelincir. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Jangan hati engkau bersedih wahai Muhammad. Innallaha alimun bima yasnaun. Allah mengetahui. Allah lebih mengetahui apa yang mereka perbuat. Allah lebih tahu daripada engkau. Engkau tidak tahu. Engkau hanya menghukumi zahirnya. Namun Allah mengetahui batinnya. Itu yang bisa jadi disembunyikan. Ya, engkau tidak tahu. Orang lain tidak tahu. Akhirnya membuat Nabi SAW lebih lapang dadanya bahwasanya tambahkan lagi kata Allah Subhanahu dalam Al-Qur'anul Karim, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, namun Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi di tangan Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu. Hidayah di tangan Allah, kesesatan di tangan Allah, orang menyimpang bukan urusan kita. Nanti kita hanya menjelaskan kepada umat bahwasanya dia telah menyimpang. Alhamdulillah kalau dia bertobat, kalau tidak ya jangan dibela. Karena ini dia, beliau sebutkan kepada kita rahasianya bahwasanya bisa jadi ada dosa antara dia dengan Allah yang tak seorang pun mengetahuinya. Karena kalau kita masih membela, ternyata dia melakukan sesuatu yang hanya Allah mengetahuinya, berarti seakan-akan kita menolak takdir Allah. Kita tidak menerima keputusan Allah. Kisah Nabi SAW tadi, sebagai pelajaran bagi kita. Kisah yang lainnya barakallahu fikum datang juga dari seorang sahabat yang mulia namanya Abdullah. Abdullah bin Abdullah, karena bapaknya namanya Abdullah. Bapaknya juga namanya Abdullah, Abdullah bin Salul. Tokoh munafik meninggal di atas kekufuran. Namun sang anak sahabat yang mulia. Dia punya tabiat manusiawi sayang kepada bapaknya, hanya saja Allah Subhanahu wa taala mewafatkan dia dalam keadaan kemunafikan. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Naam, ketika bapaknya meninggal, ini yani Abdullah sang anak. Ketika bapaknya meninggal, Abdullah bin Ubay bin Salul datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta, "Wahai Rasulullah, bapakku meninggal. Apa yang bisa engkau berikan manfaat kepada dia? Paling tidak mungkin engkau bisa salati dia." Nabi sallallahu alaihi wasallam menuruti permintaan siapa? Bukan permintaan si bapak yang munafik tadi, tapi permintaan si anak, karena dia adalah muslim. Seorang sahabat yang mulia Ansori. Akhirnya Nabi SAW ingin mensolati, ingin mengambil hati orang ini agar supaya apa, dia tetap kokoh di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengikuti jejak-jejak bapaknya yang munafik. Barakallahu fikum jami'an, begitu luasnya dada Nabi SAW menuruti permintaan si anak yang muslim, seorang sahabat yang mulia Ansori. Nah, namun tetap apa, Allah Subhanahu Wa Taala larang. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum kafirun. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tersebut demikian. Menerangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau salati mereka. Jangan doakan mereka. Karena mereka mati di atas kekufuran. Nah, dan seperti ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah sesatkan, tidak perlu kita bela. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala buat dia tergelincir, menyimpang, nah, menjadi hizbi atau semisalnya, tip, Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan bela mereka. Demikian juga teguran itu kepada kita bahwasanya ketika orang seseorang telah menyimpang, enggak perlu juga kita sibuk untuk membela mereka. Karena Allah lebih tahu apa yang ada dalam hati mereka, yang hanya kita sekadar menghukumi zahirnya. Artinya kita berada pada bagian akhir, artinya halaman-halaman terakhir. Maksud dan tujuan kita mengkaji buku ini barakallahu fikum, bahwa pertama pelajaran bagi kita, kita waspada bahwasanya siapapun punya peluang untuk menyimpang, orang-orang di luar sana termasuk kita. Makanya kita mengkaji buku ini dengan tujuan agar kita tidak menyimpang sebagaimana orang-orang menyimpang. Alhamdulillah, sampai telah menerangkan kepada kita tentang cara-cara untuk terhindar dari situ. Telah kita baca sebelumnya. Kemudian poin yang kedua yang kita petik juga dari lembaran-lembaran ada beberapa belas sampai di sini, bahwasanya ketika seseorang menyimpang, tidak perlu kita sibuk untuk membela mereka. Karena Allah lah yang menyesatkan dia. Karena kalau kita membela orang yang Allah sesatkan, berarti kita tidak menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala putuskan. Dua kisah yang tadi kita bawakan insyaallah sebagai 6 pelajaran kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena luasnya dada beliau, hati beliau masih mau. Apa yang kita sebutkan tadi di depan bahwasanya beliau adalah rahmatan lil alamin. Begitu luas hati beliau untuk memberikan kemanfaatan, kebaikan kepada orang lain, kasih sayang kepada orang lain. Namun ada batasannya. Ada batasannya. Ada orang yang pantas untuk kita lemah lembut kepada mereka. Ada juga orang yang pantasnya kita kerasi mereka. Kita lanjutkan. Kata beliau, "Wa li hadha ya ibadallah. Man dhahaba dhat al-yamin wa dhat al-shimal wa saqata wa dhalla wa anharafa, tabdu khabayahu wa tadhharu shu'unuhu al-fasida wa yadhharu ma kana yukhfihi wa ma kana yasurruhu sarra yasur menyembunyikan sir wa makana yatasattaruhu wa hadha wallahi fihi a'dhamu ibratan lana anna Allah azza wa jalla yafdahu wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yakshifu sitra man istatara ala ghairi ta'atillah wa man abtana ma lam yudhir wa man akhfa wa man katama khilafa ma yubdi lin nas nasallallahu salam." Kata beliau di sini bahwa oleh karena itu wahai hamba-hamba Allah, barang siapa yang mau pergi ke arah kanan, mau pergi ke arah kiri, dia tergelincir, jatuh, sesat, menyimpang, Allah akan bongkar kedoknya. Siapa yang bongkar? Allah. Tidak perlu juga kita mencari-cari kesalahan orang karena ini terlarang. Tidak boleh untuk memata-matai, tidak boleh untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Toh kalau Allah yang bongkar, Allah yang bongkar. Hak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Allahu ya'lamul mufsida minal muslih. Ayat-ayat ini semuanya yang datang kepada kita dari Al-Qur'anul Karim menerangkan bahwasanya siapa yang menyembunyikan sesuatu di dalam dadanya berupa apa yang disebutkan sini, tabdu khabayahu, akan nampak apa yang dia sembunyikan selama ini dari urusan-urusan dia yang jelek. Nah, Allah menampakkan apa yang disembunyikan, apa yang dia rahasiakan, apa yang dahulunya dia tidak tampakkan. Dan ini demi Allah, terdapat sebesar-besar pelajaran bagi kita bahwasanya Allah Azza wa Jalla membocorkan rahasia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkap rahasia orang-orang yang menyembunyikan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melakukan na'am kejelekan antara diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditutupi itu dengan kebaikan, ketaatan. Nah, dari niat-niat yang jelek, isi hati yang buruk, terlebih lagi dalam pembahasan tentang manhaj dan akidah. Annallaha azza wa jalla yafdhuh, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membongkar kedoknya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyingkap rahasia. Naam. Wa man abdana man lam yudhir, dan Allah pun atau naam, apa yang disembunyikan, yang dia tidak tampakkan kepada umat manusia. Apa yang dia tidak tampakkan, apa yang dia rahasiakan, menyelisihi apa yang dia tampakkan kepada umat manusia, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membongkarnya. Dan bisa jadi itu terjadi pada seseorang, Allah membongkar rahasianya dari perbuatan-perbuatan yang sekian tahun dia sembunyikan. Dan itu terjadi. Kalau kita menarik contoh begitu banyak, barakallahu fikum jami'an. Orang-orang yang enam masuk menyelinap ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di akhir hayatnya mungkin baru terbongkar. Naam, orang-orang munafik, mereka menyebutkan la ilaha illallah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika isi hati mereka dipenuhi dengan kekufuran. Naam, dipenuhi dengan sebenarnya membenci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah yang nampakkan. Wala mereka juga salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga bahkan berjihad mengangkat senjata bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang membocorkan rahasia mereka. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidak tahukah mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang mereka sembunyikan serta apa yang mereka tampakkan. Ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama', tidak ada yang tersamarkan sedikit pun apa yang ada di langit serta apa yang ada di bumi. Allah mengetahui. Naam, ini dia ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebagian salah mengatakan bahwasanya as-sunnatu siturun, sunnah itu naam menutupi aib dan kejelekan seseorang. Artinya ketika kita ketahui bahwasanya dia masuk dalam lingkaran ahlu sunnah, bagian daripada rijal sunnah, naam, Allah menyembunyikan rahasianya. Toh seandainya secara tidak sengaja kita mengetahui, terlarang bagi kita untuk menyebarkan aib dia kepada orang lain. Jadi dalil yang mengatakan demikian. Nah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man satara mu'minan fid dunya satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya mukmin di kehidupan dunia, Allah pun akan menutupi aib dia di kehidupan dunia dan akhirat. Nah, demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam Al-Qur'anul Karim, innal ladina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menyebarkan berita tentang kekejian, nah, Allah ancam dengan dia siksaan di api neraka. Artinya apa? Seseorang mungkin ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafik, terkhususnya pemimpin mereka yakni Abdullah bin Ubay bin Salul, menebar berita dusta tentang Aisyah radhiyallahu anha selingkuh. Menebar berita dusta tentang Aisyah radhiyallahu anha selingkuh dengan seorang sahabat yang masih bujang ketika itu. Nah, padahal tidak ada bukti, tidak ada saksi. Disebar. Allah justru membongkar orang-orang yang menyebar berita dusta tersebut. Tapi karena hukum asal dari manusia adalah siturun. Hukum asal dari seorang muslim adalah ditutupi aibnya, jangan disebar. Namun ketika orang tersebut menyimpang, ikhwanil kiram, hadis wala haraj. Silahkan menceritakan kebobrokan. Naam, dia kepada umat manusia, terlebih lagi ketika penyimpangannya bersifat akodiyah, manhajiyah. Naam, silahkan. Tidak ada gibah bagi ahlul bid'ah. agar supaya apa? Agar supaya umat terselamatkan dari kesesatan dia. Jangan dia tampil dengan bentuk agamis kemudian enam ternyata yang dia sebarkan adalah kebid'ahan. Artinya ini diberikan pembolehan. Para ulama sepakat bahwasanya tidak ada ghibah bagi ahlul bid'ah, boleh. Jadi yang kita ingin terangkan bahwasanya as-sunnatu sitrun. Seseorang ketika masuk dalam lingkaran sunnah, dia bagian daripada rijal sunnah, tidak boleh untuk kita membongkar rahasianya dia. Nah, dinasihati, terima atau tidak, bukan urusan kita. Yang boleh untuk dibongkar rahasianya adalah ketika dia telah menyimpang, ketika dia telah keluar dari rel siratul mustaqim. Nah, tinggal mungkin satu kali lagi pertemuan lagi pada pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan akhirkan hal ini. Tinggal beberapa kajian terakhir lagi. Alinea terakhir, halaman ini 2, halaman 12, dan terakhir penutupan 13, insya Allah kita akan baca pada lain kesempatan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa kita kaji, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.